بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي pendengar Radio Roja yang berbahagia. Insyaallah ta'ala malam ini kita akan mulai Ad-Darsul Awwal, pelajaran pertama dari kitab yang kita pilih, yaitu Durusul Lughatil Arabiyah. Alhamdulillah, dari informasi yang kami dapatkan bahwa peminat yang ingin belajar bahasa Arab ini cukup banyak. Beberapa eksemplar yang telah di copy alhamdulillah dalam jangka waktu yang singkat habis. Ini menunjukkan betapa besarnya minat kaum muslimin untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman as-salafus salih, dengan pemahaman yang benar, yaitu dengan cara melalui mempelajari bahasa Arab. Ikhwani fillah rahimakumullah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, ada beberapa rambu kiranya yang ingin ana sampaikan, dimana jika kita ingin mendapatkan hasil yang kita inginkan dalam pelajari bahasa Arab ini, ada beberapa rambu-rambu yang kiranya penting untuk diperhatikan. Yang pertama, seperti yang telah kita sampaikan pada kesempatan mukaddimah pekan yang lalu, bahwasanya mempelajari bahasa Arab ini perlu keikhlasan. Sebagaimana mempelajari ilmu-ilmu syar'i yang lainnya, keikhlasan sangat penting. Kemudian kesungguhan dan kesabaran. Karena dalam mempelajari bahasa ini tentu tidak mungkin dengan waktu yang singkat kita akan menguasai banyak hal. Tidak. Mempelajari ilmu syar'i setahap demi setahap, selangkah demi selangkah, dengan penuh kesungguhan dan kesabaran, insyaAllah antum akan mendapatkan harapan atau gambaran insyaAllah yang kita inginkan. Rambu pertama yang penting setelah ikhlas dan bersungguh-sungguh, yang pertama, ana minta kepada antum, baik pendengar Radio Roja maupun yang ada di studio, untuk selalu rutin melakukan muroja, mengulang kembali pelajaran yang telah kita baca. Karena mempelajari bahasa Arab itu dan juga ilmu-ilmu yang lain bagaikan kita naik tangga. Jika kita ingin naik ke tangga kedua, kita harus melewati tangga yang pertama. Jika kita ingin naik ke tangga ketiga, tentu kita harus melewati tangga kedua, dan seterusnya. Step demi step atau langkah demi langkah. Khutwatan-khutwatan. Maka ana minta bagi ikhwan dan akhwat, pendengar Radio Roja dan juga ikhwan yang di studio, untuk rutin murajaah, mengulang kembali pelajaran. Ana mengharapkan tidak ada ikhwan yang setiap kali ketemu, seakan-akan dia baru saja belajar bahasa Arab. Setiap kali kita pertemuan, walau sudah misalnya sudah 5 atau 10 kali pertemuan, tapi ketika setiap kali bertemu, setiap kali belajar, seakan-akan dia tilmidzun jadid, seakan-akan dia murid baru. Diusahakan tidak menanyakan mufradat yang sudah kita pelajari. Walaupun sebenarnya tidak masalah antum bertanya, jika ada kalimat yang memang sudah kita lewati, misalnya sudah kita pelajari tapi antum lupa, bisa ditanyakan. Tapi ana minta antum mengusahakan semua mufradat yang sudah kita lewati antum ingat, antum hafal. Dan cara menghafal dan mengingat ini tentu dengan murojaah. Dan tidak banyak, 5-10 menit antum sebelum tidur misalnya, setelah kajian kita, antum baca kembali pelajaran yang kita pelajari. Bahkan lebih baik kalau misalnya antum tingkatkan, selain membaca juga antum tulis kalimat-kalimat yang kita pelajari. Sehingga antum selain belajar dan menulis, begitu juga antum mengulang kembali pelajaran. Sehingga ada dua manfaat yang bisa kita dapatkan. Kemudian ada beberapa kalimat-kalimat yang antum akan sering dengar. Ana akan memperbanyak menggunakan instruksi-instruksi atau perintah-perintah dengan bahasa Arab. Misalnya, ana akan sering mengucapkan istami' jayidan. Istami' jayidan. Artinya dengarkan dengan baik. Dengarkan dengan baik. Istami' jayidan. Atau unzur ilal kitab. Unzur ilal kitab. Wastami' jayidan. Wastami' jayidan. Unzur ilal kitab. Wastami' jayidan. Lihat ke buku. Lihat bukunya. Lihat bukunya. Wastami' jayidan. Dan dengarkan baik-baik. Dan juga beberapa kalimat-kalimat lain insyaAllah yang antum akan dengar. Artinya kita berusaha sedikit demi sedikit akan menggunakan bahasa Arab dalam pembelajaran. Sehingga pada tahap di mana nanti mudah-mudahan antum bisa mengikuti pembelajaran bahasa Arab dengan menggunakan bahasa Arab. Ini satu hal yang mudah-mudahan bisa kita wujudkan melalui pembelajaran bahasa Arab kita ini. Taib, ikhwani fillah rahimakumullah. Kita mulai saja. Kita masuk ke halaman 3. Bagi antum yang sudah punya buku, antum lihat halaman 3. Ad-darsul awal. Ad-darsul awal. Ad-dars artinya pelajaran. Al-awwal yang pertama. Ad-darsul awal, pelajaran yang pertama. Judulnya hadza. Hadza. Sekali lagi antum yang sudah punya buku lihat halaman 3. Ad-darsul awal. Hadza. Hadza. Kita akan mulai malam ini dengan mempelajari kata hadza. Hadza artinya ini. Hadza artinya ini. Hada ini untuk menunjuk benda yang dekat. Untuk menunjuk benda yang dekat. Adapun untuk menunjuk benda yang jauh, nanti insya Allah akan antum pelajari pada pelajaran-pelajaran yang berikutnya. Hada, ana ulang, artinya ini. Hada artinya ini untuk menunjuk benda yang dekat. Baik, kita mulai. Ad-darsul awwal. Istami' jayidan. Istami' jayidan. Unzur ilal kitab. Unzur ilal kitab. Lihat bukunya. Wastami' jayidan. Dan dengarkan baik-baik. Hadha. Hadha. Hadha baytun. Hadha baytun. Hadha masjidun. Hadha masjidun. Hadha babun. هذا باب هذا كتاب هذا كتاب هذا قلم هذا قلم هذا مفتاح هذا مفتاح هذا مكتب هذا مكتب هذا سرير هذا سرير هذا كرسي هذا كرسي. طيب ini halaman 3, satu halaman yang insyaallah malam ini kita akan bahas. Setelah ana baca seluruh mufradat yang ada di halaman ini, Ana akan ulang lagi, kemudian kita akan sama-sama pahami maknanya. Dan alhamdulillah, jika antum lihat di halaman ini, halaman 3, ad-darsul awal ini, kita dibantu dengan gambar-gambar yang memudahkan kita untuk mengetahui apa maknanya. Hadza, hadza baitun. Antum lihat di situ, di atas kalimat hadza baitun, ada gambar rumah. Sehingga baitun maknanya rumah. Hadza baitun, ini rumah. Hadza masjidun. Hadza masjidun. Alhamdulillah, kalimat masjid bukan hal yang asing bagi kita. Masjid. Hadza masjidun. Setiap kita pasti tahu makna masjid. Hadza babun. Hadza babun. Antum lihat gambar yang ada di buku ini. Pintu. Hadza babun maknanya ini pintu. Hadza kitabun. Hadza kitabun. Antum bisa lihat kitabun. Buku. Hadza qalamun. Hadza qalamun. Ini pena atau pulpen. Ini pulpen atau pena. Hadza miftahun. Hadza miftahun. Antum bisa lihat gambarnya. Kunci. Hadza miftahun. Ini kunci. Hadza maktabun. Hadza maktabun. Antum bisa lihat maktabun. Meja. Maktabun, meja. Hadza maktabun, ini meja. Hadza sarirun. Hadza sarirun. Sarir, antum bisa lihat kasur atau ranjang. Hadza sarirun, ini kasur atau ranjang. Hadza kursiyun. Hadza kursiyun. Kalimat kursi, alhamdulillah, ini bukan hal yang asing insyaAllah bagi kita. Kursi. Hada kursiun, ini kursi. Antum lihat, ikhwan fillah wa akhwat fillah azakumullah. Antum lihat beberapa kalimat, kalimat yang dekat dengan kita. Ini sekali lagi yang menunjukkan bahwasanya bahasa Arab bukan bahasa yang jauh dari kehidupan kita. Salah jika ada orang mengatakan bahasa Arab adalah bahasa yang paling sulit. Tidak. Antum lihat kalimat masjid. Siapa yang tidak kenal dengan kalimat masjid? Kalau seandainya tidak ada gambar masjid di sini, ana yakin antum semua paham maknanya. Kemudian kalimat kursi. Kursi. Lalu kalimat kitab. Kitab. Semua orang insya Allah paham makna kitab, makna masjid, makna kursi. Sekali lagi ini menunjukkan bahwasanya sebagai penegasan, bahasa Arab adalah bahasa yang mudah. Ana ingin antum ketika belajar dipenuhi dengan penuh optimisme. Agar memiliki semangat yang tinggi dan insyaAllah dengan keikhlasan dan kesabaran akan mendapatkan apa yang kita harapkan. InsyaAllah ta'ala. Baik. Ana baca sekali lagi secara keseluruhan. Setelah itu antum ikuti bersama-sama. Ana baca secara keseluruhan. Sambil antum pahami maknanya. Seperti yang sudah ana jelaskan tadi. Lalu setelah itu nanti insyaAllah kita akan baca satu persatu. Istami' jidan. Unzur ilal kitab. Antum lihat bukunya. Unzur ilal kitab, wastami' dan dengarkan. Hadha, hadha, hadha baitun, hadha baitun, hadha masjidun, hadha masjidun, hadha babun, hadha babun. Perhatikan banyak pendeknya. Hadha babun, hadha kitabun. Hadha kitabun. Hadha qalamun. Hadha qalamun. Hadha miftahun. Hadha miftahun. Hadha maktabun. Hadha maktabun. Hadha sarirun. Hadha sarirun. Hadha kursiyun. Hadha kursiyun. Tayyib. الآن استمع ثم كرر استمع dengarkan ثم kemudian karir ucapan bersama-sama antum yang ada di rumah yang mendengar Radio Roja bisa dapat ikut bersama kita استمع ثم كرر dengarkan kemudian ikuti hai ya ikhwan semuanya هذا هذا هذا هذا هذا بيت هذا بيت هذا بيت هذا بيت هذا مسجد هذا مسجد هذا مسجد هذا مسجد هذا باب هذا باب هذا باب هذا باب هذا كتاب هذا كتاب هذا كتاب هذا كتاب هذا قلم هذا قلم هذا قلم هذا قلم هذا مفتاح هذا مفتاح هذا مفتاح هذا مفتاح هذا مكتب هذا مكتب هذا مكتب هذا مكتب هذا سرير هذا سرير هذا سرير هذا سرير هذا كرسي هذا كرسي هذا كرسي هذا كرسي طيب انا minta dua ikhwan melihat buku lalu mengucapkan apa yang mengucapkan. Mudah-mudahan pendengar Radio Roja bisa ikut. Baik. Bisa bagi para pendengar yang mungkin ingin mengikuti, antum bisa menelpon di 8236543. Silakan. Dan kita Taib. Yang akan memulai terlebih dahulu. Sebelum sambil kita menunggu, kita minta beberapa ikhwan untuk ikut membaca. Hai ikhwan. Antum, akhi. Hada. Hada. Hada baitun. هذا بيت هذا بيت هذا بيت هذا مسجد هذا مسجد هذا مسجد هذا مسجد هذا باب هذا باب هذا باب هذا باب طيب انا minta perhatikan banyak-banyaknya. Alhamdulillah sudah benar. Karena ikhwan wa akhwat fillah, panjang dan pendeknya pengucapan dalam bahasa Arab ini sangat mempengaruhi makna. Ini sangat mempengaruhi makna, sehingga bisa merubah makna 180 derajat. Nanti kita akan lihat beberapa contoh-contohnya. Hadza kitabun. Hadza kitabun. Hadza kitabun. Hadza kitabun. Hadza qalamun. Hadza qalamun. Hadza qalamun. Hadza qalamun. Hadza miftahun. Hadza miftahun. Hadza miftahun. هذا مفتاح هذا مكتب هذا مكتب هذا مكتب هذا مكتب هذا سرير هذا سرير هذا سرير هذا سرير هذا كرسي هذا كرسي هذا كرسي هذا كرسي طيب انا minta satu orang انت يا اخي استمع ثم اكرر هذا هذا هذا بيت هذا بيت ما معنى هذا بيت هذا هذا بيت apa arti هذا بيت ini masjid بيت ini rumah طيب احسنت جيد هذا مسجد هذا مسجد طيب ما معنى هذا مسجد apa arti هذا مسجد ini masjid الحمد لله هذا باب هذا باب ما معنى هذا باب ini pintu ahsanta hadha kitabun hadha kitabun terjemahkan ini buku ahsanta hadha qalamun hadha qalamun ma ma'na hadha qalamun ini pena ahsanta hadha miftahun hadha miftahun terjem min fadlikum ini kunci ahsanta jayid hadha maktabun hadha maktabun ini meja ahsanta hadha sarirun هذا سرير ini kasur أحسنت هذا كرسي هذا كرسي طيب أحسنت ini كرسي جاري ما شاء الله بارك الله فيك فضل طعم السليم هذا هذا هذا بيت هذا بيت هذا مسجد هذا مسجد هذا باب هذا باب هذا كتاب هذا كتاب هذا قلم هذا قلم هذا مفتاح هذا مفتاح هذا مكتب هذا مكتب هذا سرير هذا سرير هذا كرسي هذا كرسي طيب انتم lihat ikhwan wa akhwat fillah kita bermula dari lambat lalu sedikit cepat lalu kita percepat sedikit ini agar mempercepat pembelajaran kita dan sekaligus juga menguji telinga antum. Dan kita ingatkan di sini kita mempelajari bahasa Arab tentu dengan cara yang paling mudah kita mengusahakan, dan cara yang paling mudah adalah dengan pertama kali kita akan menguji telinga kita. Baik, sepertinya ada yang masuk, silakan. Assalamualaikum. Saya dari Pak Nana, itu dari Pondok Gede. Iya, ini Pondok Gede ya. Cuma saya memang belum ada buku, saya cor-cor saja, Ustaz. Jadi saya mau ikut gitu, Ustaz. Silakan, Pak, silakan. Baik. Saya bacakan, Pak ya. Istimewa, dengarkan. Summa karir, kemudian ikuti. Iya. Hada. Hada. Hada baitun. Hada baitun. Hada baitun. Hada baitun. Hada masjidun. Hada masjidun. Hada masjidun. Hada masjidun. Hada babun. Hada babun. Hada babun. Hada babun. Hada kitabun. Hada kitabun. Hada kitabun. Hada kitabun. Hada qalamun. Hada qalamun. Hada qalamun. Hada qalamun. Hada miftahun. Hada miftahun. Hada miftahun. Hada miftahun. Hada maktabun. Hada maktabun. Hada sarirun. Hada sarirun. Hada sarirun. Hada sarirun. Sarirun. Sarirun. Maaf saya enggak ada buku. Tidak, enggak masalah Pak. Alhamdulillah Bapak bisa ikut. Hada sarirun. Sekali lagi Pak, sarirun. Hada sarirun. Tidak, sarirun. Sarirun. Taib. Sin, ro, ya, terakhir ro kembali. Sarirun. Hada sarirun. Masya Allah. Hada kursiyun. Hada kursiyun. Taib. Bapak catat dengan bahasa Arab atau bahasa Indonesia, Pak? Campur aduk. Masya Allah. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Bisa dibacakan, Pak? Apa ini? Yang mana, Ustaz? Tiga kalimat, tiga kata. Tuh, saya minta Bapak baca tiga kalimat saja yang Bapak tulis. Insya Allah, Ustaz. Lalu diterjemahkan, Pak. Silakan, Pak. Tafadhol. Hada bayitun. Ma mana hada bayitun? Apa maknanya, Pak? Ini rumah. Ahsanta. Yang kedua? Hada masjidun. Hada masjidun. Ini masjid. Masya Allah. Hada kitabun. Nah. Ini buku. Masya Allah. Barakallahu fikum. Cukup, Pak? Ya? Ya. Ya. Cukup? Ya. Cukup, Ustaz. Jazakallah khair. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, ya ikhwan. Ana sebejelaskan tadi bahwa penting memperhatikan panjang dan pendek. Ana berikan beberapa contoh. Ini perlu ditegaskan dari awal kita belajar agar tidak meremehkan panjang dan pendeknya bacaan. Baik, kita terima lagi. Baik, fadhal. Ya, kita terima kembali. Assalamualaikum. Dengan silakan, siapa ini, Bu? Di mana? Di Pondok Labu. Pondok Labu? Ya, silakan. Mau belajar. Silakan, silakan nih, Bu. Mana orang saya enggak tahu. Oh, bukunya tidak ada bukunya. Hah? Tidak ada bukunya? Tidak. Baik, kalau begitu Ibu dengarkan lalu ikuti Ibu ya. Iya. Hada. Hada. Hada. Hada. Apa artinya hada, Bu? Hada itu ini. Artinya ini, Masya Allah. Hada baitun. Hada baitun. Hada masjidun. Hada masjidun. Hada babun. Hada babun. Apa arti babun, Bu? Hada babun. Enggak bisa. Hada babun ini pintu. Ini pintu. Iya. Hada. Tidak belajar. Silakan, Bu. Tidak masalah, tidak masalah. Kita teruskan lagi, Bu ya. Ya. Hada kitabun. Hada kitabun. Hada qalamun. Hada qalamun. Hada miftahun. Hada miftahun. Hada maktabun. Hada maktabun. Hada sarirun. Hada sarirun. Hada kursiyun. Hada kursiyun. Baik, Ibu usahakan, Ibu di mana tinggalnya, Bu? Pondok Labu. Pondok Labu. Namun Ibu segera bisa mendapatkan bukunya agar nanti bisa mengikuti dan baik insyaallah. Iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ikhwan fillah rahimakumullah. Ana beri contoh kalimat atau kata yang bisa berpengaruh maknanya. Misalnya kalimat Jamal dengan Jamal. Jamal dengan Jamal. Dua makna, dua kalimat ini memiliki makna yang jauh berbeda. Yang satu maknanya bagus, yang satu jika ini dijadikan sebagai nama seorang bayi, ini penghinaan. Kalimat Jamal dan Jamal Bapak-bapak dan ibu-ibu kalau mau ngasih nama anak, Jamaluddin, Jamaluddin atau Jamaluddin, pendek atau panjang? Ini anak ingin berikan contoh betapa pentingnya memperhatikan pendek dan panjang. Kalau antum berikan nama anak antum Jamaluddin pendek, antum telah salah. Karena kalimat Jamal, mimnya pendek, Jamal artinya unta. Tapi kalau antum berikan nama Jamaluddin, alhamdulillah antum telah benar. Jamal artinya keindahan. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha jamil, sesungguhnya Allah Maha Indah. Yuhibbul Jamal, mencintai atau menyukai keindahan. Bukan yuhibbul Jamal, tidak, Jamal. Baik, ahsanta barakallahu fik. Baik, kita masuk ke halaman 4. Antum yang memegang buku, pendengar Radio Roja yang berbahagia, halaman 4, mahada. Mahada. Tapi nanti di akhir pembelajaran, ana minta jika ada hal yang belum dipahami, ini juga sebagai rambu-rambu yang sempat ana belum sampaikan tadi. Sebelum diusahakan setiap pertemuan yang kita pelajari, antum paham semua maknanya. Ada kalimat yang antum belum pahami, maka segera tanyakan. Segera tanyakan. Nah ini penting. Jangan antum diam saja tidak bertanya. Karena malu dalam mempelajari ilmu itu tidak dibenarkan. Bertanya. Tidak boleh malu. Tidak. Halaman 4. Mahada. Mahada. Tadi yang pertama halaman 3 kita baca hada. Ini. Lalu sekarang ada tambahan. Mahada. Ma apa. Hada ini. Apa ini. Mahada. Apa ini. Sehingga kalimatnya sekarang berupa pertanyaan. Mahada. Apa ini. Istami' jayidan. Unzuru ilal kitab wastami' jayidan. Antum yang punya buku, unzuru ilal kitab, lihat ke bukunya, wastami' jayidan. Halaman 4. Ma hadha. Ma hadha. Ma hadha. Hadha baytun. Hadha baytun. Ahadha baytun. Ahadha baytun. Perhatikan baik-baik. Ahadha. Ahadha baitun, ada tiga kata di situ. Pertama a, a. Yang kedua hadha. Yang ketiga baitun. Ahadha baitun. A artinya di situ apakah. Ahadha apakah ini. Baitun rumah. Ahadha baitun apakah ini rumah. Lalu jawab, jawabannya naam. Naam hadha baitun. Naam hadha baitun. Ana ulang sekali lagi. Ma hadha. Ma hadha. Hadha baitun. Hadha baitun. Ahadha baitun. Ahadha baitun. Naam hadha baitun. Naam hadha baitun. Taib. Alaan ana minta ikhwan yang di studio, استمع ثم كرر. هيا إخوان استمع ثم كرر. دعارك أو ديكوتي. ما هذا. ما هذا. ما هذا. ما هذا. هذا بيت. هذا بيت. هذا بيت. هذا بيت. أهذا بيت. أهذا بيت. أهذا بيت. أهذا بيت. نعم هذا بيت. نعم هذا بيت. نعم هذا بيت. نعم هذا بيت. طيب الآن استمع جيدا. أنا من تدعي أركان لقي. ما هذا. ما هذا. هذا قميص. هذا قميص. أنتم بيت جمبرنا. جمبر أبين يا إخوان. كميجة. كميجة باجو. هذا قميص. قميص باجو. أتو كميجة. ما هذا؟ هذا قميص. طيب سلانجتنا. أهذا سرير؟ أهذا سرير؟ أنا ingatkan أهذا سرير. Ada tiga kata di situ. A. Apakah? هذا ini سرير. Kasur atau ranjang. أهذا سرير. Apakah ini ranjang? Antum lihat gambarnya. Gambar apa itu ya, Khan? Kursi. Ah, jawabannya bagaimana? La hadha kursiyun. La tidak. Hadha kursiyun. Tadi yang pertama kita jawab naam. Ya. Hadha baitun. Yang sekarang La hadha kursiyun. Selanjutnya, ahadha miftahun. Ahadha miftahun. La hadha qalamun. La hadha qalamun. Ahadha miftahun. Apakah ini kunci? La, tidak. Hadha qalamun, ini pena. Antum lihat gambarnya, bukan gambar kunci tapi gambar pena. Ma hadha, ma hadha, apa ini? Hadha najmun, hadha najmun. Antum bisa lihat gambarnya, gambar bintang. Baik, ana minta ikhwan istami' thumma qari. Dengarkan lalu ikuti, sama-sama. Kita mulai dari yang kedua. Ma hadha, ma hadha. Hadha qamisun, hadha qamisun. Hadha qamisun, hadha qamisun. Sa, sa. Qamisun, qamisun. Baik. Ahadha sarirun, ahadha sarirun. Ahadha sarirun, ahadha sarirun. La hadha kursiyun, la hadha kursiyun, la hadha kursiyun, la hadha kursiyun. Ahadha miftahun, ahadha miftahun, ahadha miftahun. La, la, ikhwan sekali lagi, la, la. Hadha qalamun, hadha qalamun. La hadha qalamun, la hadha qalamun. Ma hadha, ma hadha, ma hadha, ma hadha. Hadha najmun, hadha najmun, hadha najmun, hadha najmun. Tayyib, barakallahu fikum ikhwan. Ana minta antum akhi istami' thumma karir. Dengarkan lalu ikuti. Ma hadha, ma hadha. Hadha baitun, هذا بيت, هذا بيت, هذا بيت. ما معنى بيت؟ أبا أرتي بيت؟ روما. طيب. أهذا بيت؟ أهذا بيت؟ أنتم ترجمكن أهذا بيت؟ Apakah ini rumah؟ أحسنت. نعم هذا بيت. نعم هذا بيت. ترجمكن؟ يا ini rumah. ما شاء الله ما شاء الله. ما هذا؟ ما هذا؟ ما هذا؟ ما هذا؟ هذا قميص. هذا قميص. ما معنى قميص يا أخي؟ أبارتي قميص؟ باجي. طيب. أهذا سرير؟ أهذا سرير؟ ما معنى سرير يا أخي؟ أبارتي سرير؟ كسرة رنجان. طيب. لا هذا كرسي. لا هذا كرسي. طيب. أنتم جمعكن لا؟ Tidak, ini kursi. Ahsanta. Ahadha miftahun, ahadha miftahun. Terjem. Apakah ini kunci? Taib. La hadha qalamun, la hadha qalamun. Taib. Terjem. Tidak, ini pena. Masya Allah. Ma hadha, ma hadha. Terjem. Apa ini? Hadha najmun, hadha najmun. Masya Allah. Terjem? Ini bintang. Masya Allah. Taib. Alhamdulillah. Taib. Fadal anta ya akhir kirim. Ma hadha, ma hadha, ma hadha, ma hadha. Hadha baytun, hadha baytun. Ahadha baytun, ahadha baytun. نعم هذا بيت. نعم هذا بيت. ما هذا؟ ما هذا؟ هذا قميص. هذا قميص. أهذا سرير؟ أهذا سرير. لا هذا كرسي. لا هذا كرسي. أهذا مفتاح؟ أهذا مفتاح. لا هذا قلم. لا هذا قلم. طيب. ما هذا؟ ما هذا؟ هذا نجم. هذا نجم. طيب. هل فهمتم يا إخوان؟ أنتم فهم إن شاء الله معنى معنى؟ إن شاء الله. Baik, sekali lagi bagi para pendengar roja, bagi nanti jika ada waktu untuk bertanya, maka tidak perlu malu untuk bertanya makna kalimat yang belum dipahami. Baik. Baik, bagi para pendengar juga yang ingin mengikuti pada fasal yang kedua ini, ya, kita telah masuki fasal yang kedua dari pembahasan mahada, bisa menghubungi di 8236543 untuk praktek, dan kita akan terima beberapa penelpon saja. Baik. Baik. Assalamualaikum. Assalam. Iya, dari mana ini? Ini dari Ibu Uswatun, Ummu Yusuf. Sudah terima bukunya, Bu, ya? Belum. Oh ya, baik. Silakan aja, Bu. Baik. Ibu, tidak masalah, belum punya buku. Ibu istami'i, dengarkan, summa kadriri, kemudian ikuti. Nah. Siap, Bu? Ma hadza. Ma hadza. Ma hadza. Ma hadza. Hadza baitun. Hadza baitun. Hadza baitun. Hadza baitun. Ma makna baitun tadi, Bu? Rumah. Ahsant, masya Allah. Ahadza baitun. Ahadza baitun. Ahadza baitun. Ahadza baitun. Naam. Naam. Hadza baitun. Hadza baitun. Naam, hadza baitun. Naam, hadza baitun. Baik. Ma makna ahadza baitun, Ummu Yusuf? Apa arti ahadza baitun? Apakah ini rumah? Masya Allah. Naam, hadza baitun. Naam, hadza baitun. Ma ma'nahu? Bagaimana artinya? Ya, ini rumah. Masya Allah. Baik, kita lanjutkan. Ma hadha? Ma hadha? Hadha qamisun. Hadha qamisun. Ma mana qamisun? Apa arti qamisun? Baik, masya Allah. Ahadha sarirun? Ahadha sarirun? Terjemahkan, Ummu Yusuf. Apakah ini tempat tidur? Masya Allah. La hadha kursiyun. La hadha kursiyun. Terjem, min fadliki? Bukan, ini kursi. Masya Allah. Ahadha miftahun? Ahadha miftahun? Terjem? Terjemahkan. Apakah ini kunci? Masya Allah. La hadha qalamun? La hadha qalamun? Bukan, ini pulpen. Taib. La artinya kalau bukan, bukan juga berarti tidak. Taib. Hasan. Tidak. Ma hadha? Ma hadha? Hadha najmun. Hadha najmun. Ma najmun, Bu? Najmun apa ya? Najmun, ada surat namanya An-Najm, surat An-Najm. Bintang ya? Artinya bintang. Oh, bintang. Daya, iya, bintang gitu. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Terima kasih, Om. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagi para pendengar yang lain di belakang Ummu Yusuf, silahkan di 8236543. Kita masuk ke dalam fasal yang kedua. Mahadza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari mana? Suci dari Pondok Melati. Silakan. Baik, silakan. Ibu punya buku? Saya catat aja. Baik, masya Allah, tidak masalah. Istami'i thumma kariri. Dengarkan kemudian ikuti. Ma hadha? Ma hadha? Ma hadha? Ma hadha? Hadha baitun. Hadha baitun. Ahadha baitun? Ahadha baitun. Naam, hadha baitun. Naam, hadha baitun. Masya Allah. Ma hadha? Ma hadha? Hadha qamisun. Hadha qamisun. Baik. Ibu paham tadi, Bu, yang kita baca? Paham maknanya? Insyaallah. Baik, nanti setelah kita baca Ibu tanyakan mana yang belum paham. Ahadha sarirun? Ahadha sarirun. La hadha kursiyun. La hadha kursiyun. Baik. Ma mana sarirun? Apa arti sarir? Ranjang. Sanjang. Baik. Ahadha miftahun? Ahadha miftahun. Ma mana miftah? Apa arti miftah? Kunci. Kunci. La hadha qalamun. La hadha qalamun. Diterjemahkan, Ummu? La hadha qalamun. Tidak, ini kunci. Hadha qalamun. La hadha qalamun. Kolam. Kolam. Ma mana kolam? Apa arti kolam? Pena atau pulpen. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ma hadha? Ma hadha. Ma hadha? Ma hadha? Hadha najmun. Hadha najmun. Ma ma'na najmun? Apa arti najmun? Bintang. Bintang, masya Allah. Barakallahu fiik. Ya, cukup? Baik, cukup, Umi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, mungkin kita terima kembali satu penelpon di belakang Musuci tadi di Bekasi di 8236543, dan bagi para pendengar yang mungkin telah memiliki kitabnya, silakan. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana, Umi? Ibu Ida Pondok Gede. Iya, silakan. Saya belum punya bukunya. Tidak masalah, Bu. Tidak masalah, tidak masalah. Baik. Istami'i tsumma qari'i. Dengarkan lalu ikuti, Bu, ya. Ma hadza? Ma hadza? Ma hadza? Ma hadza? Apa arti ma hadza, Bu? Apakah ini? Apa ini? Apa ini? Nah, karena apakah nanti kita bahas di pelajaran selanjutnya. Apa ini? Baik. Apa ini? Hadza baitun. Hadza baitun. Terjemahkan, Bu. Hadza baitun. Ini pintu. Baitun. Ini rumah. Masya Allah, barakallahu fikum. Ahadha baitun. Ahadha baitun. Terjemahkan, Ibu. Ahadha baitun. Apakah ini rumah? Masya Allah. Naam hadha baitun. Naam hadha baitun. Ma mana naam? Ya, Masya ini Allah. Rumah. Masya Allah, mumtaz. Ma hadha? Ma hadha? Hadha qamisun. Hadha qamisun. Ma mana qamis? Ini kemeja. Kemeja, Masya Allah. Ahadha sarirun? Ahadha sarirun? La, hadha kursiyun. La, hadha kursiyun. Ma mana sarir? Sarir, ini kasur. Taib, Masya Allah. Ahadha miftahun? Ahadha miftahun. Terjemahkan, Ibu. Ahadha miftahun? Apakah ini kunci? Masya Allah. La, hadha qalamun? La, hadha qalamun. Terjemahkan? Tidak, ini pulpen. Masya Allah, ahsant. Ma hadha? Ma hadha? Terjemahkan? Apa ini? Hadha najmun. Hadha najmun. Masya Allah, barakallahu fiki, alhamdulillah, cukup. Ini bintang. Masya Allah, jamil, alhamdulillah. Cukup, Umi. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan kembali, Ustaz. Baik, kita lanjutkan lagi. Bagi para pendengar yang, atau satu penonton lagi, Ustaz. Silakan, tepat. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa nih, Akhi, di mana? Dari Andi Cibitung. Di Cibitung. Dengan siapa? Andi. Andi, ya. Silakan. Baik, antum punya bukunya, Andi? Belum, Ustaz. Belum, tapi labas. Insyaallah mudah-mudahan bisa segera mendapatkan bukunya. Baik, istami' sama karir. Antum dengarkan kemudian ikuti. Ma hadza? Ma hadza? Antum terjemahkan apa arti ma hadza? Apa ini? Masyaallah, jayid. Ma hadza? Ma hadza? Hadza baitun. Hadha baitun. Hadha baitun. Hadha baitun. Ahadha baitun. Ahadha baitun. Naam, hadha baitun. Naam, hadha baitun. Naam, hadha baitun. Naam, hadha baitun. Tayyib. Ma hadha? Ma hadha? Hadha qamisun. Hadha qamisun. Sun. Sun. Qamisun, sa. Qamisun. Masha'Allah. Ahadha sarirun? أهذا سرير؟ لا هذا كرسي. لا هذا كرسي. أهني أنتم paham antum apa yang antum baca? Insyaallah. Insyaallah. Kalau ada yang belum paham segera tanyakan. أهذا مفتاح؟ أهذا مفتاح؟ Ma mana miftah, Andi? Apa ini kunci? Masyaallah. Jayid. لا هذا قلم. لا هذا قلم. Jayid. Ma hadha? Ma hadha? هذا نجم. Hadza najmun. Ma mana najmun, Ahandi? Apa arti najmun? Bintang. Masyaallah, barakallahu fikum. Cukup? Baik. Baik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah kita membaca dua halaman, halaman 4 dan 5. Dan alhamdulillah, masyaallah, kalau kita lihat di sini banyak mufradat yang kita dapatkan. Kita akan masuk ke tamrin, latihan. Dan ana minta ikut serta antum aktif, baik ikhwan di studio maupun para pendengar roja, dibuka sebanyak-banyaknya penelpon untuk mengikuti bagian sesi pelatihan ini. Tamrin, latihan 1. Tamrin al-awwal, latihan yang pertama. Bagi antum yang punya bukunya ini, insya Allah agak memudahkan. Tapi yang tidak punya, ana beri kunci jawabannya dengan bahasa Indonesia. Misalnya, ma hadza. Antum lihat apa ininya, akhi? Apa gambarnya? Kunci. Ma hadha, apa jawabannya? Ma hadha? Hadha hadha miftahun. Sekali lagi ana minta ikhwan di studio dan juga para pendengar untuk bersama-sama kita berkonsentrasi. Sekali lagi kita ulang. Ma hadha, apa jawabannya, ikhwan? Hadha miftahun. Hadha miftahun. Baik. Nomor 2. Kedua. Ma hadha? Hadha kitabun. Baik. Hadha kitabun. Yang ketiga, ma hadha? Hadha qalamun. Hadha qalamun. Antum lihat gambarnya, pena. Ma hadha, pintu. Hadha babun. Baik. Ma hadha rumah. Hadha baitun. Masya Allah. Ma hadha kursi. Hadha kursiyun. Baik, ahsan. Sekali lagi, ikhwan, secara jamaah semuanya. Ana minta jawabannya dengan serempak. Ma hadha. Hadha miftah. Baik, kunci. Ma hadha buku. Hadha kitabun. Baik. Ma hadha pulpen. Hadha qalamun. Ah, sekali lagi, ana dengar ada kalimat yang agak janggal. Hadha qalamun. Hadha qalamun. Baik, ana dengar tadi qalamun. Nah, ini perlu diperbaiki. Lamnya tidak panjang. Sekali lagi, ana minta. Tidak masalah, tidak masalah. Baru belajar, dan ini satu hal yang masya Allah yang biasa terjadi. Tidak jadi penghalang. Qalamun, lamnya pendek. Sekali lagi, ana tegaskan, panjang-pendek dalam bahasa Arab memiliki konsekuensi yang sangat besar. Nomor 4, rakam 4. Ma hadha pintu. Hadha babun. Taib. Nomor 5, ma hadha rumah. Hadha baitun. Taib. Ma hadha kursi. Hadha kursiyun. Taib, masya Allah. Ana minta satu orang. Anta Pak Ansarim. Taib, rakam 1. Siapa Pak Ansarim? Sama. Halaman 6. Afwan, bagi antum yang punya buku halaman 5. Taib. Ma hadha? Ma haja. Ana minta jawabannya saja. Ma hadha? Haja miftahun. Masya Allah. Ma hadha? Haja kitabun. Masya Allah. Ma hadha? Pena. Haja kolamun. Sekali lagi Pak. Hadha? Haja kolamun. Kolamun. Haja kolamun. Masya Allah. Ma hadha pintu? Haja baitun. Ma hadha pintu? Hadha? Haja babun. Masya Allah. Mumtaz. Ma hadha rumah? Haja baitun. Masya Allah. Ma hadha kursi? Haja kursiyun. Masya Allah. Masya Allah. Barakallahu fikum. Anta ya akhi? Sambil menunggu para penelpon, antum? Sudah. Saya terpaksa, silakan. Ya, bagi para pendengar, silakan di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Dengan siapa? Di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini, di mana? Dari Umi Siti. Oh, di mana Umi? Di Bekasi. Iya, mau coba ya Umi ya? Iya. Silakan. Ada bukunya Umi Siti? Enggak ada. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ana akan berikan pertanyaan. Iya. Nanti jawab. Jawabannya ana kasih kunci tapi dengan berbahasa Indonesia. Iya. Ma hadha kunci? Hadha miftahun. Masya Allah, mumtaz. Ma hadha buku? Hadha kitabun. Masya Allah. Ma hadha pena? Hadha kolamun. Masya Allah. Ma hadha pintu? Hadha babun. Jayid. Ma hadha rumah? Hadha baitun. Masya Allah. Ma hadha kursi? Hadha kursiyun. Jayid, masya Allah. Ahsanti, masya Allah. Jayid, cukup? Cukup ya, Mie. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi para pendengar di belakang Umus Siti, silakan bagi antum yang ingin mencoba mempraktikkan dan menjawab soal dan tamrin yang akan disampaikan oleh Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa ini? Dengan Pak Tresno di Ciberusa. Ya, silakan, Pak. Baik, Pak Tresno punya bukunya, Pak? Ada. Baik, alhamdulillah, baik. Iya. Ana tidak akan berikan jawaban kunci, Pak ya. Kita urut dengan soal yang ada di sini, Pak ya. Iya, iya. Baik. Ma hadha nomor 1. Hadha miftahun. Baik, ma mana miftah? Kunci. Baik. Itsnan nomor 2. Ma hadha? Hadha kitabun. Ma mana kitabun? Apa arti kitabun? Buku. Baik, ahsan. Ma hadha? Hadha kolamun. Masya Allah. Arba'ah nomor 4. Ma hadha? Hadha babun. Ma mana babun? Pintu. Pintu. 5. Ma hadha? Hadha baitun. Masya Allah. Ma mana baitun? Hadha rumah. Rumah. Jayid. Ma hadha? Hadha kursiyun. Jayid. Barakallahu fikum. Ahsant. Cukup? Cukup, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan di belakang Pak Trisno ya, di Cibarusa, antum bisa menghubungi kembali. Dan bagi antum yang telah menghubungi, antum bisa menghubungi kembali ya. Silakan di 8236543. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Dengan siapa? Umu Fajri. Masya Allah. Ya, Umu Fajri. Sehat ya, Umi ya? Ya, insya Allah. Alhamdulillah. Sudah punya bukunya, Umi? Udah, pulang. Alhamdulillah. Taib. Taib, Umu Fajri? Ya. Ana as'al wa anta tujib. Masya Allah. Mungkin pernah dengar kalimat ini. Saya tanya, ibu menjawab. Ya. Kalau punya bukunya, saya tidak menyebutkan ini, Pak ya. Ini Bu Afan, kata ininya, jawabannya. Ma hadha? Hadha miftahun. Masya Allah. cepat sekali. Ma hadza? Hadza kitabun. Masyaallah, lancar sekali. Ma hadza? Hadza qalamun. Semangat sekali, masyaallah. Ma hadza? Hadza babun. Masyaallah. Sudah dihafal seperti ini ya. Ma hadza? Hadza baitun. Masyaallah. Ma hadza? Hadza kursiyun. Masyaallah. Barakallahu fiik. Ustaz, ini anak saya juga pengen. Silakan, tafadhal, tafadhal, tafadhal. Siapa namanya? Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nur Wahida. Apa Fajri ini? Fajri. Oh, Fajri, silakan. Silakan Fajri. Baik, Fajri siap? Siap. Ma hadza? Hadza miftahun. Masyaallah. Ma hadza? Hadza kitabun. Ahsanta. Ma hadza? Hadza qalamun. Jayid. Bagus. Ma hadza? Hadza babun. Bab. Ma mana babun Fajri? Apa arti babun? Pintu. Pintu, masyaallah. Ma hadza? Ah, aduh, afwan. Terputus sepertinya. Masyaallah. Enggak apa-apa, maaf ya, Bisik. Enggak apa-apa. Tidak apa-apa. Subhanallah. Sampai lari ke martil untuk ini, masya Allah. Silakan Ogi, Fajri dan Umi. Silakan. Ya, kita tunggu kembali di 8236543 dan kita angkat satu. Ada yang masuk. Assalamualaikum. Ibu Dewi yang tadi. Ibu Dewi yang tadi ya, silakan. Silakan Bu Dewi. Tapi saya Bu Dewi tidak punya bukunya ya? Enggak. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Iya, tidak apa Bu. Tidak apa-apa. Tapi saya berikan jawaban nanti ya. Mahada kunci. Miftahun. Hada miftahun. Bagus. Ma hadza buku? Masya Allah, hafal. Ma hadza pena? Hadza qalamun. Ma hadza pintu? Hadza babun. Hadza babun. Ma hadza rumah? Hadza baitun. Masya belum sempat jawabannya, Bu. Saya belum sempat jawaban, sudah dijawab. Masya Allah, semangat sekali. Kan dengerin banget. Iya, Masya Allah, baik-baik. Ma hadza kursi? Hadza kursi. Masya Allah, barakallahu fikum. Masya Allah, hayakumullah. Iya, ada pertanyaan saya sebelum kita angkat kembali. Ustaz Afwan, Ustaz, apa artinya afwan dan jazakallah? Afwan, afwan ini bisa digunakan untuk memberikan jawaban dua. Yang pertama afwan artinya maaf. Yang kedua afwan bisa jawaban dari syukron. Ada orang bilang syukron, syukron akhi, terima kasih. Antum menjawab afwan. Lalu jazakallah, jazakallah, semoga Allah membalasmu. Nah, ini saya mendapatkan beberapa pemberitahuan dari beberapa dosen ketika kami sedang di kuliah syariah. Mereka mengatakan jazakallah tidak cukup. Harus diiringi dengan kalimat khairan, jazakallahu khairan, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Karena kalimat jazakallah masih mubham, masih maknanya belum jelas. Semoga Allah membalasmu. Membalas apa ini? Apa doa keburukan atau doa kebaikan? Maka ditambah jazakallahu khairan, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Ini biasa diucapkan untuk mengucapkan terima kasih atau kepada orang yang memberikan kebaikan kepada kita. Wallahu a'lam. Dan balasannya biasa apa? Bisa jazakallahu khairan juga atau hayyakumullah atau wa iyyak. Maaf ya, masalah. Tidak ada masalah, Ustaz. Ya, kita angkat saja. Satu penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Muhammad Iqbal dari Jatimulya. Jatimulya Bekasi? Jatimulya Bekasi. Ya, ya. Pak Iqbal sudah punya bukunya, Pak? Belum, belum, Pak. Nanti mungkin di Bekasi kita koordinir insyaallah memenangkan. Baik. Insyaallah, insyaallah. Baik, saya tanya, Pak ya, Bapak siap? Iya. Jawabannya saya berikan dengan bahasa Indonesia. Ma hadza kunci? Haza miftahun. Masya Allah. Miftahun. Sekali lagi, Pak. Haza miftahun. Masya Allah. Mumtaz. Nomor dua. Ma haza buku? Haza kitabun. Haza kitabun. Sekali lagi, Pak Iqbal. Haza kitabun. Masya Allah. Jayid. Bagus. Ma haza pena? Haza kolamun. Jayid. Bagus. Ma haza pintu? Haza babun. Masya Allah. Jayid. Ma hadza rumah? Hadza baitun. Taib. Yang terakhir, ma hadza kursi? Hadza kursiyun. Masya Allah, barakallahu fikum. Cukup Pak Iqbal, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saat kita akan kembali dari Taib, silakan. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Dengan siapa, Umi? Umuhani. Umuhani di mana? Di Bekasi. Taib. Silakan Umuhani. Umuhani punya buku? Belum. Tidak apa-apa. Saya tanya, siap Umani? Insyaallah. Baik. Ma hadza kunci? Hadza miftahun. Miftahun. Miftahun. Jayid, ahsan, bagus. Ma hadza buku? Hadza baitun. Hadza kitabun. Hadza kitabun. Hadza kitabun. Bagus, ahsan, jayid. Ma hadza pena? Hadza qalamun. Baik. Ma hadza pintu? Hadza babun. Masya Allah, bagus. Ma hadza rumah? Hadza baitun. Taib. Ma hadza kursi? Hadza kursiyun. Hadza kursiyun. Taib, barakallahu fiik. Cukup. Jazakallahu khair. Waalaikumsalam. Sampai jam berapa kita ini? Lanjutkan lagi, Ustaz. Kita lanjutkan ke latihan kedua. Tamrin Ifnan. Latihan kedua. Halaman 6. Untuk yang punya bukunya, halaman 6, Tamrin Ifnan. Maksudnya, Tamrin Asani. Latihan kedua. Ini pertanyaannya agak lebih kompleks. Jawabannya juga agak kompleks. Ahadha baitun, ana beri contoh satu. Ahadha baitun, ma mana ahadha baitun ikhwan? Ahadha baitun, apa itu rumah? Apakah ini rumah? Taip. Antum lihat jawabannya sini gambarnya apa ini ikhwan? Masjid. Maka jawabannya la hadha masjidun. La hadha masjidun. Taip. Alan istami' thumma qira. Minta antum semua dengarkan lalu ikuti sama-sama. Ahadha baitun. Ahadha baitun. La hadha masjidun. La hadha masjidun. Baik, sekarang jawaban kedua antum jawab. Ana tanya, ahadha miftahun? Ahadha. Langsung jawab. Ahadha miftahun? La hadha qalamun. Masyaallah, jayib. Langsung jawab ya. Ahadha qamisun? Naam. Hadha qamisun. Naam, hadha qamisun, masyaallah. Ahsantum. Ahadha najmun? Naam. Hada najmun. Barakallahu fikum, masyaAllah. Anta ya akhir kirim. Ana tanya, antum jawab langsung. Ahada baitun? La. Hada masjidun. MasyaAllah, barakallahu fikum. Ahada miftahun? La. Hada qalamun. MasyaAllah, barakallahu fikum. Ahada qamisun? Naam, hada qamisun. Naam, hada qamisun. Ahada najmun? Naam, hada najmun. Hada najmun, masyaAllah, barakallahu fikum. Baik. Kita sekali lagi buka untuk para pendengar bagi yang ingin ikut. Antum yang akhir-akhir. Ahada baitun? Ahada baitun? La, haja masjidun. Baik. Ahada miftahun? La, haja qalamun. Baik. Ahada qamisun? Naam. Haja komisun. Haja, sekali lagi. Haja komisun. Baik, ahsant. Ahada najmun? Naam. Haja najmun. Baik, barakallahu fikum. Baik. Kita telah baik. Terputus ya bagi para pendengar yang ingin mencoba mempraktikkan untuk bisa menghubungi di 8236543 untuk tamrin yang kedua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Fauzan. Fauzan. Fauzan. Sehat Fauzan? Ya, mau coba ya. Mau coba. Saya Fauzan, punya bukunya Fauzan? Enggak. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Nah, Bapak akan bacakan. Terus Bapak berikan kunci jawabannya dan bahasa Indonesia. Kamu siap ya? Ahadha baitun masjid. Mahadha. Mahadha. Sekali lagi Fauzan? Ya mahadha aja. Oh, ya mahadha saja. Baik, tidak masalah, tidak masalah. Milih Fauzan ya, tidak apa-apa. Baik, insyaallah. Siap, Fauzan yang mahadha? Siap. Mahadha, kunci. Hadha miftahun. Mumtaz, Masya Allah. Mahadha, buku. Hadha kitabun. Baik. Mahadha, pena. Hadha. Pena. Kolamun. Mumtaz. Mahadha, pintu. Babun. Hadha babun. Masya Allah, jayid. Bagus. Mahadha, rumah. Hadha baitun. Masya Allah. Ma hadha kursi? Hadha kursiyun. Masya Allah, bagus. Ah, Fauzan. Cukup ya Fauzan? Ya, jazakallah khair. Ya, silakan di belakang Fauzan. Bagi antum para pendengar yang mungkin memiliki semangat seperti Fauzan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Dengan siapa? Di mana? Ahmad Kalisari. Di Kalisari? Iya. Ya, silakan. Selain. Pak Ahmad punya bukunya, Pak? Punya. Punya, taib. Tidak milih, Pak, ya. Saya milih, ya. Ahadha baitun. Taib, anak tanya, antum langsung jawab, Pak. Yeah. Ahadha baitun? La, hadha masjidun. Taib. Ahadha miftahun? La, hadha qalamun. Masya Allah. Ahadha qamisun? Naam, hadha qamisun. Mumtaz. Ahadha najmun? Naam, hadha najmun. Hadha najmun, Masya Allah, barakallahu fikum. Cukup, eh? Keren. Ya, puan. Silakan di belakang Pak Ahmad. Yang dari Kalisari bagi para pendengar yang lain. Kita angkat kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana, Umi? Dengan Ibu Anissa di Bekasi. Ya, Ibu Anissa. Ibu Anissa ada punya, Bu? Insyaallah ada. Baik, alhamdulillah. Saya tanya siap, Bu, ya? Iya. Istami' thumma ajib. Dengarkan lalu lalu jawab. Ahadha baitun? Hadha masjidun. Ada yang kurang sepertinya, Bu. Oh, ada yang kurang. La, hadha masjidun. Masyaallah, bagus, masyaallah. Ahadha miftahun? La, hadha qalamun. Masyaallah. Baik. Bagus. Ahadha qamisun? Na'am, hadha qamisun. Masyaallah, jamil. Ahadha najmun? Na'am, hadha najmun. Masyaallah, barakallahu fiik. Assalamualaikum. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita angkat ke Mbak Isa, ada pertanyaan dari pesan singkat dari pendengar di rumah yang iya, Pak Wahid ya, di Pulau Jai. Bagaimana agar pelajaran bahasa Arab ini bisa diaplikasikan sehari-hari, karena salah satu kendalanya lingkungan sekitar kayaknya kurang mendukung untuk praktek. Ya, Pak, ini memang satu hal yang jadi muskilah bagi kita yang ingin memperlancar bahasa Arab. Memang di antara hal yang bisa salah satu menjadi pendukung daripada pembelajaran bahasa Arab, memang lingkungan harus kondusif. Di antara maksud daripada kondusif di sini artinya antum ada teman atau ada yang bisa diajak antum berbicara atau bisa antum latihan-latihan tiap hari. Kalau antum memang tidak ada, maka tidak masalah. Mudah-mudahan ini bisa jadi tambahan pahala buat antum. Semakin kesulitan yang antum menghadapi, insya Allah makin banyak pahala yang antum menghadapi, insya Allah. Dan usahakan cari teman yang dekat dengan antum, yang bisa antum saling meroja, saling mengulang-ulang kembali pelajaran. Juga kalau ada hal yang perlu ditanyakan, maka segera ditanyakan. Wallahu a'lam. Mungkin ada yang mengingatkan kembali, Ustaz. Apa arti mumtaz, jayyid, dan zain? Oh iya, masya Allah. Iya, yang terlewat. Maaf, Afan. Jayyid itu artinya bagus. Kalau naik lagi ke atas, di atas itu, jayyid jiddan. Bagus sekali. Bilang saja nilainya. Kalau jayyid mungkin ya 7, 6, 7. Kalau jayyid jiddan 8 atau 9. Lalu kalau mumtaz itu artinya 10, 9 atau 10. Mumtaz. Nah, itu sebagai dorongan buat antum. Kita angkat kembali. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa, di mana, Umi? Ibu Herwana di Bekasi. Di Bekasi lagi ya, masya Allah. Taib. Ibu Herwana punya buku, Bu? Enggak. Tidak masalah, tidak masalah. Saya tanya bagian ini, Bu, yang kompleks, Bu, ya. Ahadha baitun, siap, Bu? Ya. Taib. Ahadha baitun masjid. La, hasa masjidun. Mumtaz. Ahadha miftahun pulpen. La, hasa kolamun. Mumtaz. Ahadha qamisun, baju. Naam, hadha qamisun. Mumtaz. Ahadha najmun, bintang. Naam, hadha najmun. Masya Allah, mumtaz. Taib, barakallahu fiik. Taib, hayakumullah. Jazakumullah khair. Ya, silakan bagi para pendengar yang ingin mencoba dan praktekan di 823-6543 itu bisa menghubungi kembali. Tamrin yang ke dua. Tamrin ya. Latihan kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, dengan siapa, di mana? Dengan Umi Honsa. Di mana, Umi? Di Cikarang. Cikarang. Sudah terima kitabnya, Umi? Ya. Sudah memiliki kitabnya? Belum. Ah, oh, belum. Tidak masalah. Tapi Umi Honsa siap? Insyaallah. Baik. Ahadha baitun masjid. La, hadha masjidun. Jayyid. Mumtaz. Ahadha miftahun pena. La, hadha kolamun. Masya Allah, barakallah. Ahadha qamisun, baju. Naam, hadha qamisun. Masya Allah. Ahadha najmun, bintang. Naam, hadha najmun. Masya Allah, barakallah fikum. Naam. Afan, belajar, ngajar ini jangan cepat-cepat. Oh, jangan cepat-cepat. Baik. Jadi kadang-kadang saya... Oh iya. Gitu. Baik, terima kasih. Iya, apa nih Ustaz ya? Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tayyib Khansa. Tayyib Khansa, silakan, masih kita terima untuk menjawab pertanyaan tamrin yang kedua di 823-6543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, afwan, suara radionya dikecilkan sedikit ya, atau agak jauh, agak feedback. Oh iya. Iya. Dengan siapa, di mana? Dari Umi Siti, Bekasi. Umi Siti di Bekasi. Iya, silakan. Taib, Umi Siti punya buku, Bu? Enggak. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Taib, tapi saya tanya pertanyaan acak, Bu, ya? Tidak masalah? Iya. Taib. Mahada pena. Mahada. Hada, masya Allah. Mahada kunci. Hada miftahul. Masya Allah, barakallahu fiik. Ahada qamisun, baju. Naam, Masya Allah. Terakhir, Masya Allah. Ahadha baitun masjid. La hadha masjid. Masya Allah, barakallahu'alaikum. Alhamdulillah. Baik, cukup kami ya? Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tiba-tiba kau Ummu Siti di Bekasi, silahkan kita akan terima kembali. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa Umi di mana? Dengan Umi Akmal di Depok. Iya. Mau ikutan nih Pak? Silakan, ya. Silakan. Umi Akmal punya bukunya Bu? Belum punya. Belum punya. Tidak masalah kalau saya berikan pertanyaan acak Bu ya. Soal acak. Tidak, baik. Kita coba. Ma hadza pintu. Hadza babun. Masya Allah, jayid. Ma hadza masjid. Hadza masjidun. Masya Allah. Ma hadza meja. Hadza maktabun. Hadza maktabun. Ma hadza ranjang. Ranjang belum. Kasur. Kasur. Hadza sarir. Hadza sarirun. Tayyib. Pertanyaan terakhir. Ahadza najmun bintang. Naam, hadza najmun. Masya Allah, barakallahu fikum. Cukup? Cukup ya. Terima kasih Pak Ustaz. Ya. Ana mau nanya. Ya. Istami, tadi Pak Ustaz bilang istami. Istami, dengarkan. Dengarkan. Dengarkan. Summa karir, kemudian ikuti. Summa karir. Karir, iya. Karir kaf. Kaf, roh, lalu roh lagi. Roh lagi pakai ya enggak? Tidak. Kalau pakai ya itu kalau untuk perempuan. Tapi tidak masalah, ini kita bahas ke depan insya Allah. Summa karir. Summa karir, pendek Bu. Karir. Iya. Makasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, kita masuk ke latihan 3, tamrin salis. Kita akan mencoba menyelesaikan malam ini satu ad-dars. Pelajaran yang pertama ini tamrin salis. Latihan ketiga. Iqra waktub. Iqra waktub. Jadi ini iqra artinya baca. Waktub tulis. Iqra bacalah. Waktub tulislah. Jadi antum nanti yang punya buku di rumah, antum bisa ikut, antum baca, lalu antum tulis. Walaupun PR-nya mungkin tidak bisa kita cek dari sini, yeah. Tapi ini insya Allah manfaatnya besar buat antum. Kalau antum melaksanakan maka ini besar. Iqra waktub, bacalah dan tulislah. Istami' jidan, dengarkan baik-baik. Istami' jidan, dengarkan baik-baik. Hadha maktabun. Hadha maktabun. Hadha masjidun. هذا قلم هذا سرير ما هذا ما هذا هذا كرسي هذا كرسي أهذا بيت أهذا بيت لا هذا مسجد لا هذا مسجد ما هذا ما هذا هذا مفتاح طيب انت من الاستوديو استمع ثم قرئ دعنا عليكم دي sama-sama هذا مكتب هذا مكتب ما معنى مكتب ميجا طيب هذا مسجد هذا مسجد هذا قلم هذا قلم ما معنى قلم بنا هذا سرير هذا سرير كسر طيب ما هذا؟ ما هذا؟ هذا كرسي. هذا كرسي. أهذا بيت؟ أهذا بيت. ما معنى بيت يا إخوان؟ رمى. لا هذا مسجد. لا هذا مسجد. ترجم ترجمكان؟ تidak. ini مسجد. ما هذا؟ ما هذا؟ هذا مفتاح. هذا مفتاح. طيب بارك الله فيكم. طيب أنت أنا من تا أنتم بچا. فضل الأخ أخي الكريم. دري هذا مكتب. هذا مكتب. هذا مكتب. طيب. هذا مسجد. هذا قلم. هذا سرير. طيب. ما هذا؟ هذا كرسي. هذا كرسي. هذا كرسي. طيب. أهذا بيت. سكال لagi. أهذا بيت. أهذا بيت. لا. هذا مسجد. طيب. ما هذا؟ هذا مفتاح. هذا سكال لagi. هذا مفتاح. apa yang salah? طيب. أنتم baca taknya tadi pendek sekali lagi. هذا. هذا miftahun. Masya Allah. Antum lihat di sini ya, bagi antum yang punya buku, antum lihat tulisannya tidak ada harokat, tidak ada. Tapi alhamdulillah antum bisa baca insya Allah. Sama seperti antum melihat tulisan Bismillahirrahmanirrahim, walau antum bisa baca itu Bismillahirrahmanirrahim karena memang sering dilihat, sering dilihat. Hatta tidak ada harokatnya antum tidak akan salah baca Bismillahirrahmanirrahim. Ini juga begitu. Selama semakin antum sering melihat kalimatnya, bahkan ditambah lagi kalau antum menulisnya, masya Allah ada manfaat ganda yang antum dapatkan. Antum bisa nulis dan bisa membaca dengan benar. Taib. Antahi. Pak Nusalim. Fadal, ikra, baca. Haja maktabah. Naim, sekali lagi. Haja maktabun. Masya Allah, taib. Haja masjidun. Taib. Haja kolamun. Taib. Haja sarirun. Ma haja. Haja kursiyun. Taib. Teruskan. Ahaza baitun. Ahaza baitun. Ahaza baitun. Taib. La haja masjidun. Ma haja. Haja miftahun. Haja miftahun. Taib. Bagi antum yang ingin misalkan. Kita terima jawab. Taib, tafadhal. Assalamualaikum. Halo. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ummu Fitri. Oh, Ummu Fitri lagi ya? Iya. Silakan. Taib, Ummu Fitri siap? Ya. Ada bukunya, Bu? Insyaallah ada. Taib, silakan dibaca. Hadza maktabun. Taib, terjemahkan dulu. Ini meja. Taib, teruskan. Tafadhal. Hadza masjidun. Masyaallah, jayid. Ini masjid. Taib. Hadza qalamun. Nah. Ini pena. Ini pena. Taib. Hadza sarirun. Jayid. Ini ranjang. Ini ranjang. Ma hada? Apa ini? Apa ini? Hada kursiyun. Ini kursi. Mumtaz. Hada baitun. Apakah ini rumah? Jayid. La hada masjidun. Tak, masya Allah. Tidak. Ini. Ma hada? Apa ini? Hada miftahun. Taib, barakallahu fikum. Masya Allah. Masya Allah. Jayid. Jemil. Cukup. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan diberikan Ummu Fitri bagi para pendengar yang ingin mencoba dan mempraktekan. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Tape terputus. Ya, silakan bagi para pendengar yang mungkin telah memiliki kitabnya atau bagi antum yang belum, ya, antum bisa ikut bergabung untuk ya kita angkat kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Ibu Anissa. Dari Bu Anissa. Ibu Anissa sudah punya bukunya tadi, Bu? Ada. Ustaz. Ada. Silakan dibaca, Bu. Iya. Hadza maktabun. Baik. Terjemahkan dulu, Bu. Ini meja. Ini meja. Hadza masjidun. Ini masjid. Baik. Hadza qalamun. Baik. Ini pena. Jayid. Hadza sarirun. Ini kasur. Jayid. Ma hadza? Apakah ini? Apa ini, Bu? Sekali lagi, Bu. Apa ini? Apa ini? Hada kursiyun. Ini kursi. Jayid. Ahada baitun. Apakah ini rumah? La. Hada masjidun. Tidak. Ini masjid. Taib. Ma hada? Apa? Apakah ini? Apa ini? Oh, apa ini? Taib. Hada miftahun. Ini kunci. Jayid. Masya Allah. Mantas. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan kembali bagi para pendengar yang menghubungi di 8236543 atau antum yang ingin bertanya melalui pesan singkat, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa, Pak? Wawan di Depok, Pak. Ah, Pak Wawan di Depok. Silakan, Pak. Silakan, Pak Wawan. Pak Wawan punya bukunya, Pak? Ada, Pak. Silakan, Pak, dibaca. Hadza kitabun. Yang mana itu, Pak? Hadza maktabun. Hadza maktabun. Baik, terjemahkan dulu, Pak Wawan. Ini meja. Masya Allah. Ya, terus. Hada masjidun. Ini masjid. Jayid, betul. Hada kolamun. Yeah. Ini pena. Jayid. Hada sarirun. Ini kasur. Mumtaz. Ma hada. Apa ini? Yeah. Hada kursiyun. Jayid. Ini kursi. Jayid. Ahada baitun. Apakah ini rumah? Taib. La. Hada masjidun. Taib. Tidak, ini masjid. Taib. Ma hada, apa ini? Hada miftahun. Miftahun. Ini kunci. Sekali lagi, Pak. Miftahun. Hada miftahun. Taib. Pak, sama usul ini, Pak. Ya, silakan, Pak. Kalau misalnya acara ini direkam gimana Pak? Jadi mungkin kalau kita pas ketinggalan satu Jumat malam, kita mungkin bisa request ke Roja atau ambil rekaman di sana, kan kita bisa belajar sendiri. Soalnya kayaknya kalau kita ketinggalan sekali aja mungkin udah banyak yang hilang yang betul Pak Wan, betul. Iya, betul. Ya, alhamdulillah kajian ini direkam, ya Pak. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi para pendengar. Insyaallah akan bisa mengikuti siaran ulang yang insyaallah akan kita putarkan ya pada waktu yang nanti akan kita sampaikan pada akhir kajian. Baik, kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Tapi sebenarnya ada pertanyaan. Ya, apa artinya masyaallah? Masyaallah. Masya Allah ini ungkapan yang, sebelum kita bicara maknanya, ungkapan yang biasanya diungkapkan ketika melihat satu hal yang menakjubkan, Masya Allah. Artinya ya kagum, artinya semangat yang kita lihat di para penelpon ini, para penaroja ini begitu semangat sekali mengikuti bacaan bahasa Arab sehingga muncul kalimat Masya Allah dan Masya Allah. Terus? Baik, cukup. Silakan. Baik, kita masuk ke selanjutnya. Masih halaman yang sama, halaman 7. Man hadha, Masya Allah. Bertambah lagi sekarang kosa kata kita. Tadi ada ma, lalu ada a, ada hadha. Sekarang ditambah man hadha. Man artinya siapa. Man hadha, siapa ini. Tadi kita baru saja ma hadha benda-benda. Sekarang man hadha, siapa ini. Istami' jaydan, dengarkan baik-baik. Unzur ilal kitab, antum yang punya buku lihat bukunya. Wastami' jaydan, dan dengarkan baik-baik. Man hadha? Man hadha? Hadha tabib. Hadha tabib. Tabib, antum bisa lihat gambarnya di sini. Dokter. Hadha tabib, ini dokter. Tabib, dokter. Man hadha? Man hadha? Hadha waladun. Hadha waladun. Antum bisa lihat sini gambar anak kecil. Hadha waladun. Waladun artinya anak kecil. Man hadha? Man hadha? Siapa ini? Hadha talibun. Hadha talibun. Ini murid. Ini murid. Hadha talibun. Talibun artinya murid. Ahadha waladun? Ahadha waladun? Ahadha waladun? Apakah ini anak kecil? La. Hadha rajulun. La, hadha rajulun. Tidak, ini rajulun, orang dewasa. Orang besar, orang sudah dewasa. Kita lanjutkan. Ma hadha. Antum lihat gambarnya. Hadha masjidun. Ma hadha. Hadha masjidun. Man hadha. Man hadha. Siapa ini? Hadha tajirun. Hadha tajirun. Ma mana hadha tajirun? Tajirun artinya pedagang. Hadha tajirun, ini pedagang. Tajirun, pedagang. Hadha kalbun. Hadha kalbun, ini kalbun, anjing. Hadha kalbun, ini anjing. Ahadha kalbun. Ahadha kalbun, apakah ini anjing atau melihat gambarnya? La, hadha kittun. La, hadha kittun. Ma makna kittun? Apa makna kittun? Antum lihat gambarnya, kucing. Kita lanjutkan. Hadha himarun. Hadha himarun. Antum lihat himar, himarun. Ke keledai. Ahadha himarun. Ahadha himarun. Apakah ini keledai? La, hadha hisanun. La, hadha hisanun. Tidak, ini hisanun, kuda. Antum lihat gambarnya, kuda. Wama hadha. Wama hadha. Ada kalimat wa di situ. Wama hadha. Dan. Wa artinya dan. Wama hadha. Dan apa ini? Hadha jamalun. Hadha jamalun. Taib. Kita cukupkan dulu. Kita baca sama-sama, ikhwan. Istami' thumma qari'. Kita baca sama-sama. Man hadha. Man hadha. Man hadha. Man hadha? Hadha tabibun. Hadha tabibun. Hadha tabibun. Hadha tabibun. Ma makna tabibun? Apa arti tabibun? Dokter. Man hadha? Man hadha? Hadha waladun. Hadha waladun. Taib. Ma makna waladun? Apa arti waladun? Anak kecil. Hadha waladun, ini anak kecil. Man hadha? Man hadha? Hadha talibun. Hadza talibun. Hadza talibun. Hadza talibun. Ma ma'na talibun ya ikhwan? Murid. Murid. Ahadza waladun? Ahadza waladun. Apa ma ma'na ahadza waladun? Apakah ini anak kecil? La hadza rajulun. La hadza rajulun. Ma ma'na rajulun? Orang dewasa. Tayyib. Ma hadza? Ma hadza? Hadza masjidun. Hadza masjidun. Man hadza? Man hadza? Hadza tajirun. Hadza tajirun. Hadza kalbun. Hadza kalbun. Ma mana tajir tadi? Afwan? Pedagang. Pedagang. Hadza tajirun pedagang. Hadza kalbun. Ma mana kalbun? Ma ma'na kalbun? Apa arti kalbun? Anjing. Anjing. Ahadza kalbun? Ahadza kalbun. Terjem ahadza kalbun? Apakah ini anjing? Anjing. La hadza qittun. La hadza qittun. Ma mana qittun? Kucing. Hadza himarun. Hadza himarun. Ma mana himar? Keledai. Keledai. Ahadza himarun? Ahadza himarun. Apakah ini keledai apa keledai ini? Keledai. La hadza hisanun. La hadza hisan. Hisan. Ma mana hisan ya ikhwan? Kuda. Taib kuda. Wa ma hadza? Wa ma hadza? Hadza jamalun. Hadza jamalun. Taib. Kita lanjutkan halaman 9. Bagi ikhwan yang punya bukunya kita selesaikan halaman 9. Ma hadza? Ma hadza? Istami' awalan. Kita dengarkan dulu. Ana baca dulu. Ma hadza? Hadza dikun. Antum lihat dikun? Ini gambarnya. Dikun ni ayam, ayam jantan. Hadza dikun, dik. Ma hadza? Hadza dikun. Man hadza? Hadza mudarrisun. Hadza mudarrisun. Ma mana mudarris? Guru. Ustaz, pengajar, mudarrisun. Guru. Hadza mudarrisun, ini guru. Ahadza qamisun? Ahadza qamisun, apakah ini baju, antum lihat gambarnya? Ini gambar sapu tangan itu kan? La hadza mindilun. La hadza mindilun. Mindilun artinya? Sapu tangan. La hadza mindilun. Taib, la istami' atau makari. Antum ikhuma, baca. Istami' atau makari. Dengarkan lalu ikuti. Ma hadza? Ma hadza? Ma hadza? Ma hadza? Hadza dikun. Hadza dikun. Ma mana dikun tadi? Ayam. Ayam apa ini? Ayam jantan. Man hadza? Man hadza? Hadza mudarrisun. Hadza mudarrisun. Hadza mudarrisun. Hadza mudarrisun. Ma mana mudarris? Guru. Taib. Ahadza qamisun? Ahadza qamisun. La hadza mindilun. La hadza mindilun. Ma mana mindilun ya ikhwan? Sapu tangan. Tapi ikhwan di sini ada beberapa yang perlu antum ketahui. Di sini ada ma, ma hadza. Ma diperuntukkan untuk menanyakan benda. Tidak tepat kalau antum menanyakan orang dengan kalimat ma. Ma hadza, apa ini? Maka jawabannya tentu benda. Hadza baitun misalnya. Hadza kitabun. Atau hadza masjidun dan seterusnya. Adapun kalimat man, ini man untuk bertanya menanyakan orang. Man, siapa? Man hadza? Siapa ini? Antum bisa jawab hadza Ahmad, bisa. Hadza pekerjaannya, hadza tabibun, bisa. Hadza atau kalau antum jawab man hadza? Hadza Jamalun. Betul tidak? Man hadza? Siapa ini? Hadza Jamalun. Ini unta, betul tidak jawabannya kan kalau begitu? Tentu tidak. Kalimat man hanya untuk manusia, tidak untuk binatang. Binatang kita pergunakan sama dengan kalimat bertanya dengan benda ma. Ma hadza? Hadza jamalun. Baik. Terakhir ada tamrin, ada latihan. Iqra waktub. Iqra waktub. Bacalah dan tulislah. Ma hadza? Ma hadza? Hadza qalamun. Hadza qalamun. Sekali lagi antum lihat di sini yang punya buku tidak ada harokatnya. Ini melatih antum agar mengetahui bagaimana cara bacanya. Hadza kalbun. Hadza kalbun. Man hadza? Man hadha? Hadha tabibun. Hadha tabibun. Hadha jamalun. Hadha jamalun. Ahadha kalbun. Ahadha kalbun. Mana A ya kawan? A di sini ada kalimat A. Ahadha kalbun. A. Artinya? Apakah? Ahadha kalbun. La hadha kittun. Mana kittun? Kucing. Kalbun dari apa tadi mananya? Kalbun? Anjing. Anjing. Ahsantum. Ahadha dikun. Ahadha dikun. Dik. Mana dikun? Ayam jantan. Naam. Naam. Cukup naam. Ahadha hisanun. Ahadha hisanun. La hadha himarun. La hadha himarun. Hadha mindilun. Hadha mindilun. Ma mana mindilun ikhwan? Sebutan. Ahadha waladun. Ahadha waladun. Apakah ini anak kecil? Naam. Naam. Man hadha? Man hadha? Siapa ini? Hadha rajulun. Hadha rajulun. Ini orang dewasa. Laki dewasa. Hadha rajulun. Taib. Dibuka? Ya. Taib, silakan bagi yang berikan kesempatan bagi para pendengar yang ingin mencoba mempraktikkan. Antum bisa menghubungi di 8236543. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Dengan siapa Pak, di mana? Agung Ramad Jati. Ramad Jati Pak ya? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ya Pak Agung. Punya bukunya Pak Agung? Belum Pak. Belum. Tep, saya bacakan kalau gitu Pak ya. Kita mulai dari latihannya. Ya. Ma hadha? Ma hadha? Hadha qalamun. Hadha qalamun. Ma mana qalamun Pak Agung? Ini pulpen. Taib, ahsant. Hadha kalbun. Hadha kalbun. Taib, ma mana kalbun Pak Agung? Kalbun. Lupa. Kalbun. Kalbun. Satu binatang yang diharamkan untuk dimakan. Anjing. Anjing, ahsant. Masya Allah. Man hadha? Man hadha? Hadha tabibun. Hadha tabibun. Ma mana tabibun Pak Agung? Dokter. Dokter, Masya Allah. Hadha jamalun. Hadha jamalun. Ah, Pak Agung, salah tes Pak. Jamalun apa jamalun? Jamalun. Pendek apa panjang Pak? Jamalun atau jamalun? Pak Agung tadi mendengarkan tadi kan dari awal Pak? Dengerin, cuman agak lupa. Lupa. Tidak apa-apa, tidak apa. Nanti insya Allah anak tanyakan ke yang lain. Hadha jamalun. Hadha jamalun. Jamalun mana jamalun Pak Agung? Unta. Unta. Baik. Ahadha kalbun. Ahadha kalbun. Hadha kalbun. Ahadha kalbun. Ahadha kalbun. La hadha kittun. La hadha kittun. Taib. Ahadha dikun. Ahadha dikun. Dikun. Dikun. Taib. Naam. Naam. Ahadha hisanun. Ahadha hisanun. Hisanun. Sa hisanun. Hifanun. La hadha himarun. La hadha himarun. Taib. Hadha mindilun. Hadha mindilun. Taib. Mana mindil Pak Agung? Mindil. Sabu tangan. Taib. Ahsant. Ahadha waladun. Ahadha waladun. Ahadha waladun. Ahadha waladun. Naam. Anak kecil. Taib. Naam. Naam. Man hadha? Man hadha? Hadha rajulun. Hadha rajulun. Baik, mana rajulun Pak Agung? Orang dewasa. Baik, baik. Hayakumullah barakallahu fiik. Cukup, cukup Pak Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakang Pak Agung di Keramat Jati silakan bagi antum yang ingin mencoba mempraktikkan. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oh, Bu Putri, silakan Bu. Ya, Masya Allah. Afwan Umi, sedikit dikecilkan monitornya, radio monitornya ya. Ya. Umi Fitri, ada bukunya Bu? Insya Allah ada. Baik, dibaca silakan Bu. Iqra waktub, bagian terakhir tadi. Hada. Baik. Apa ini? Baik. Hada kolam. Ya. Ini pen. Jayid. Hada kalbun. Ini anjing. Baik. Man hada? Siapakah ini? Baik. Hada tabibun. Tayyib. Ini dokter. Jayyid. Hada jamalun. Ini unta. Tayyib. Hada kalbun. La hada qittun. Tayyib. Terjemahkan dulu. Apa ini anjing? Apakah ini? apakah ini anjing? Taib. Ya, ini kucing. Taib. Hada dikun. Apa ini? Apakah? Apakah ini ayam jantan? Taib, jaib. Ya. Ya, taib. Hada hifon. Apakah ini kuda? Taib. Hada hinarun. Tidak, ini keledai. Taib. Hada mindilun. Hada mindil. Mana mindil, Pak Umu Fitri? Sapu tangan. Sapu tangan. Ahada waladun. Apa ini anak kecil? Apakah ini anak kecil? Jaid. Nah. Ya. Man hada? Siapakah ini? Ya. Hada rajulun. Ini orang dewasa. Mumtaz. Barakallahu fikum. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Masih kita berikan kesempatan bagi antum para pendengar yang ingin mencoba di 8236543. Dan sebelumnya, kita angkat terlebih dahulu, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa, di mana? Dari Abu Muhammad. Di mana, Pak Abu? Di Depok. Oh, iya. Pak Abu Muhammad, ada punya bukunya, Bu? Pak? Nggak punya. Nggak punya, Pak. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Cuma minta tolong saya dibacakan bahasa Indonesia-nya aja, Ustaz. Mau ngapalin lagi dulu, pernah belajar dulu. Merojah, ya? Oh, iya. Saya bacakan bahasa Indonesia-nya, Bapak terjemahkan pakai bahasa Arab. Begitu, Pak? Iya, insyaallah. Baik. Kita coba, Pak, ya? Ya. Apa ini? Ma haza. Baik. Ini pena. Haza kolamun. Masya Allah. Ini anjing. Haza kalbun. Baik. Siapa ini? Man haza. Masya Allah. Ini dokter. Haza tabibun. Sekali lagi, Pak. Haza. Haza tabibun. Panjang pendeknya, Pak Abu Muhammad. Haza. Tabibun. Haza tabibun. Baik. Ini unta. Haza jamalun. Jamalun. Jamalun apa jamalun, Abu Muhammad? Insyaallah jamalun. Jamal, Pak, ya. Baik. Apakah ini anjing? Ma haza kalbun. Apakah ini anjing? Apakah ini? Mahaza kolbun. Ana perbaiki. Ahaza kalbun. Ahaza kolbun. Iya. Maaf, Pak Muhammad, bukan kolbun. Kolbun itu hati. Ini kalbun. Kalbun. Baik, masya Allah. Baik. Tidak. Ini kucing. La. Haza kucing apa, Ustaz? Kittun. Ya. Kittun. Kittun. Kittun. Qaf ta. Kittun. Baik. Sekali lagi, Pak Muhammad. La. Haza. La haza kitbun. Baik, bagus. Apakah ini ayam jantan? Ahaza dikun. Nah, dikun. Ahaza dikun. Mumtaz. Ya. Naam. Naam, baik. Apakah ini kuda? Ahaza kuda apa, Ustaz? Hisanun. Hisanun. Hisanun. Hisanun. Ha, sad, alif, nun. Hisanun. Hisanun. Sekali lagi, Pak, apakah ini kuda? Ahaza hisanun. Mumtaz. Tidak, ini keledai. La, haza himarun. Mumtaz, masya Allah. Ini sapu tangan. Haza, apa tadi? Sapu tangan. Mindilun. Haza mindilun. Mindilun. Haza mindilun. Mumtaz. Apakah ini anak kecil? Ahaza waladun. Masya Allah, mantas. Ya. Naam. Baik. Siapa ini? Man haza. Man haza, masya Allah. Jawabannya, ini laki-laki dewasa. Haza rajulun. Haza, masya Allah. Barakallahu fikum, mantas. Syukran. Ya, Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada satu pertanyaan dari pesan singkat, Ustaz. Ya. Dari Putra Pohan di Depok. Ustaz disebutkan man artinya siapa. Iya. Namun mengapa Ustaz kalau bertanya siapa namamu bahasa Arabnya masmuk, kenapa tidak man ismuka? Iya, karena di sini yang ditanyakan ism, namanya, nama benda, bukan nanya orangnya tapi namanya. Kalimat nama itu kan nama kata benda, bukan orang, sehingga masmuk. Begitu dalam bahasa Inggris, kita nggak belajar bahasa Inggris tapi sebagai percontohan saja. Kita tidak mengatakan who is your name, tapi mengatakan what is your name. Ini satu hal yang biasa dalam bahasa. Jadi yang ditanya bukan orangnya, tapi ditanya namanya. Maka menggunakan ma, masmuk, siapa atau apa namamu. Baik. Barakallahu. Ahyakumullah. Baik, Ustaz, karena waktu sudah. Baik, masyaallah. Cukupkan. Insyaallah akan kita lanjutkan kembali ya, Ustaz ya. Baik, insyaallah. Bagi para pendengar, kita mohon maaf bagi antum yang mungkin telah masuk dan tidak bisa mengikuti, insyaallah akan kita lanjutkan kembali pada yang pekan yang akan datang. Baik, insyaallah. Ada pesan satu dan ana yang sudah ana sampaikan tadi di awal-awal pembelajaran kita. Tolong di murojaah. Tolong ana minta kepada antum jika ingin mendapatkan hasil yang terlihat, pertama murojaah, banyak-banyak murojaah, sering mengulang-ulang. Ana tidak minta 1-2 jam antum duduk di depan buku, tidak, 10 menit, 20 menit, bahkan mungkin kurang dari itu, antum insyaallah sudah berusaha untuk murojaah. Ini penting. Ana tidak ingin setiap kali kita ketemu, baik melalui telepon maupun di studio, antum seakan-akan bagaikan tilmidun jadi setiap saat atau murid baru, seakan-akan tidak pernah belajar bahasa Arab sebelumnya. Tidak, ini satu hal yang tolong dijauhi dan sering murojaah. Wallahu a'lam.